wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Yakni aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka sudah melakukan itu semuanya, mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan ibadah salat serta mengeluarkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku harta-harta atau darah mereka dan harta-harta mereka. Artinya darahnya mereka terlindungi, harta mereka juga terlindungi. Kapan harta dan darah tersebut dilindungi dalam Islam? Ketika mereka melakukan tiga amalan ini, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadah serta menjalankan konsekuensinya, yaitu menunaikan ibadah sholat dan mengeluarkan az-zakah. Kalau sudah melakukan itu semuanya, maka darahnya terjaga, hartanya juga terjaga, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya, darah tersebut atau harta tersebut yang tadinya sudah terlindungi, yang tadinya haram untuk ditumpahkan, yang tadinya haram untuk dirampas, maka akan menjadi sesuatu yang boleh untuk ditumpahkan, boleh untuk diambil dengan hak Islam. Dengan adanya hak Islam, apa saja hak-haknya, insyaallah nanti kita akan jelaskan. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungannya, hisabnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghisab mereka semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita jelaskan apa yang disebutkan dalam hadis ini, mulai dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Rasul alaihi salatu wassalam adalah sahabat Ibnu Umar, lebih dikenal dengan Ibnu Umar. Nama beliau adalah Abdullah, Abdullah Ibnu Umar. Jadi ada nama-nama sahabat yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu, seperti Ibnu Abbas, yaitu nama beliau adalah Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Umar, nama beliau adalah Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena beliau adalah seorang sahabat, bapaknya juga adalah seorang sahabat, maka kita mendoakannya dengan menggunakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Kalau satu orang, maka doanya radhiyallahu anhu, laki-laki, semoga Allah meridhainya. Kalau sahabiyah perempuan, maka radhiyallahu anha, semoga Allah meridhainya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan sebutan yang baik, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Kata beliau, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli bil lail. Orang yang paling bagus, yakni Abdullah, adalah orang yang bahagia, orang yang baik, orang yang bagus. Law kana yusalli bil lail, kalau seandainya dia menunaikan sholat malam. Kalau dia menunaikan sholat malam. Kalimat ini, pujian ini langsung ditujukan kepada Abdullah bin Umar melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam. awal mulanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu menceritakan sahabat-sahabat Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka memiliki kebiasaan kalau mimpi itu datang kepada Rasul dan menyampaikan serta menjelaskan, memberitahukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang mimpi yang telah dia lihat. Tadi malam tidur, mimpi. Ya mungkin ada mimpi-mimpi yang aneh, ada mimpi-mimpi yang membuat dia takjub. Orang-orang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan menyampaikan, ya Rasulullah, aku mimpi seperti ini, aku mimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin sebagiannya ingin meminta kepada Rasul, apa sebenarnya tafsir dari mimpi ini? Apa sebenarnya makna dari apa yang aku lihat di alam mimpi ini? Lalu Abdullah bin Umar berangan-angan, punya keinginan. Duhai kiranya aku juga pernah bermimpi melihat sesuatu. Kalau seandainya saya mimpi melihat sesuatu, maka aku akan datangi Rasul dan menyampaikan mimpi tersebut kepada beliau. Maka beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika itu tidur di masjid. Ketika tidur, mimpi diajak oleh dua malaikat. Diajak dua malaikat. Diajak ke tempat yang ngeri, yaitu ke neraka Jahannam. Dua malaikat ini mengajak Abdullah bin Umar ke neraka Jahannam, dan di sana beliau melihat ada lubang yang besar, ya seperti jurang, dan juga melihat di sana ada hukuman yang berat, dan melihat orang-orang yang beliau kenali di neraka Jahannam tersebut. Ini di alam mimpinya. Maka ketika itu, setelah sadar, bangun dari tidurnya, Abdullah bin Umar menyampaikan kepada saudari perempuannya, yaitu Hafsah radhiyallahu anha, untuk menyampaikan kepada Rasul. Hafsah itu istrinya Rasul alaihi salatu wasalam. Tolong sampaikan kepada Rasul seperti ini mimpinya. Maka Rasul alaihi salatu wasalam, disebutkan dalam riwayat itu, tidak menjelaskan tafsirnya, tapi beliau menyebutkan, ni'mar rajulu Abdullah lau kana yusalli bil lail. Abdullah menjadi seorang yang bagus, yang sempurna, yang baik kalau seandainya dia menunaikan sholat malam. Maka diriwayatkan Abdullah ketika itu setelah mendapatkan pujian dari Rasul alaihi salatu wasalam ini, beliau tidak meninggalkan sholat malam. La yanamu minal laili illa qalilan. Beliau tidak tidur di malam hari kecuali hanya sedikit saja, karena ingin mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, menjadi seorang yang baik, menjadi seorang yang sempurna, menjadi seorang yang bagus tatkala menunaikan sholat malam. Akhirnya beliau pun segera menjaga sholat malamnya. Ini diantara keutamaan atau keistimewaan atau pujian untuk Abdullah ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Selanjutnya masuk pada sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi diperintah untuk membunuh, memerangi manusia. Lafadznya, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah, yaitu yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Diperintah untuk memerangi manusia. Siapa manusia ini? Apakah semuanya? Karena ada ahlul kitab ketika itu. Ada kaum Yahud wan Nasara, dan juga ada kaum musyrikin. Siapa yang dibunuh? Kalau kaum muslimin enggak mungkin. Enggak mungkin dibunuh. Maka disebutkan oleh ulama yang dimaksud dengan annas, aku diperintah untuk memerangi manusia, yakni al-musyrikin. Aku diperintah untuk memerangi kaum musyrikin, bukan ahlul kitab, bukan al-yahud wan nasara pada saat itu. Nabi SAW diperintah untuk memerangi orang-orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah menyebutkan lafaz umirtu an uqatilal musyrikin, aku diperintah untuk memerangi kaum musyrikin. Dan ini sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti di dalam surat At-Taubah, wa qatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dan perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian secara menyeluruh. Jadi jelas makna uqatilan nas, aku diperintah untuk membunuh atau memerangi manusia, yaitu dari kalangan kaum musyrikin. Sampai kapan? Apakah kaum musyrikin itu semuanya harus dibantai, harus diperangi, harus dibunuh, tidak ada ampun bagi mereka? Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tujuannya di sini, mereka diperangi, kalau tidak masuk ke dalam Islam maka mereka dibunuh, dibunuh. Tapi kalau mereka mengucapkan syahadah alla ilaha illallah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hatinya, serta mengamalkannya dengan anggota tubuhnya, maka sudah selesai, tidak boleh dibunuh. Berarti dia statusnya sekarang bukan sebagai orang musyrik, karena sudah mengucapkan dua kalimat syahadah. Perangilah kaum musyrikin hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadah. Artinya kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, berhenti, gak perlu dan tidak boleh dilanjutkan. Tidak boleh dilanjutkan, meskipun dia mengucapkannya dengan dugaan dari kita atau prasangka dari kita, dia itu pura-pura supaya selamat. Meskipun kita meyakini atau menurut prasangka kita, dia mengucapkannya hanya secara lisan saja supaya terlindungi, supaya tidak jadi dibunuh. Seperti yang pernah kita sampaikan, apa yang dilakukan oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu an ketika perang. Kemudian ada satu orang musyrik sudah kepepet, sudah tinggal ditebas oleh Usamah ini, mau lari gak bisa. Maka jalan satu-satunya yang dilakukan oleh orang musyrik tersebut supaya selamat ialah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Mau lari gak mungkin, mau ke kanan mau ke kiri gak mungkin, sudah gak bisa apa-apa dia. Tinggal dihunuskan pedang tersebut ke tubuh dia, dia pun akan mati. Tapi sebelum ditebas dengan pedangnya Usamah, orang musyrik ini mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengucapkan la ilaha illallah. Usamah radhiyallahu an ketika itu berijtihad dan meyakini, atau menurut prasangka beliau, menurut dugaan beliau, orang ini hanya ingin selamat saja. sebatas mengucapkan dengan lisan supaya terbebaskan dari pembunuhan. Maka dibunuhlah orang tersebut oleh Usamah radhiyallahu anhu. Ketika sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam berita ini, maka Usamah radhiyallahu anhu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqatalta ba'da ma qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang berkali-kali oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dan Usamah berangan-angan, duhai kiranya tidak pernah terjadi apa yang terjadi saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini bantahan bagi mereka yang menghalalkan atau membunuh dari kalangan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak dibunuh, mereka tidak diperangi. Sementara mereka, orang-orang khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang mereka perangi, yang mereka bunuh, bukan kaum musyrikin. Justru yang diincar oleh mereka, yang diperangi oleh mereka adalah kaum muslimin. Kaum muslimin yang masih menunaikan ibadah sholatnya, kaum muslimin yang masih menunaikan ibadah zakatnya. Bahkan mereka melakukan pembunuhan tersebut di dalam masjid bait min buyutillah, sedang menunaikan sholat. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, maka mereka harus menjalankan konsekuensinya, yaitu menunaikan ibadah sholat dan mengeluarkan az-zakah. Az-zakah. Kenapa disebutkan tiga rukun Islam saja, sementara rukun Islam ada lima? Ibadah hajinya tidak disebut, puasa Ramadan juga tidak disebut, hanya disebutkan tiga: mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan ibadah sholat, mengeluarkan zakat. Aku diperintah untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Haji dan puasanya tidak disebut. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang maknanya bahwa ibadah puasa Ramadan dan ibadah haji itu waktunya lama, dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, sehingga bisa ditunda, bisa diakhirkan. Apalagi ibadah haji hanya untuk mereka yang memiliki kemampuan. Maka yang disebutkan dalam haji ini adalah tiga: wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Wa yu'tuz zakah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau sudah mengucapkan syahadah la ilaha illallah? Bagaimana kalau sudah menunaikan sholat dan mengeluarkan zakat? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka harta mereka, darah mereka terlindungi. Darah yang haram untuk ditumpahkan, harta yang haram untuk dirampas, terjaga. Ini kehormatan kaum muslimin. Jelas sabda Nabi, sangat jelas. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan itu semuanya, mengucapkan dua kalimat syahadah, kemudian menjalankan konsekuensinya, yaitu menunaikan ibadah salat, menunaikan dan mengeluarkan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, darah-darah mereka dan harta-harta mereka terlindungi, menjadi darah yang suci, artinya haram untuk ditumpahkan, terlindungi harta-harta mereka. Nah, kalau mereka yang menumpahkan darah kaum muslimin memahami dan membaca hadis ini dengan baik, memahaminya dengan bagus dan benar, insyaallah mereka tidak akan melakukan tindakan tersebut, membunuh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya darah itu tadi menjadi dibolehkan untuk ditumpahkan kecuali dengan hak Islam. Meskipun dia adalah seorang muslim, dia menunaikan ibadah sholat, dia mengeluarkan zakat, atau bahkan dia menunaikan ibadah haji, darah tersebut atau jiwanya dia bisa jadi boleh untuk ditumpahkan, bahkan wajib dengan hak Islam. Apa hak Islamnya? Hak Islam diantaranya adalah apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah kecuali dengan salah satu dari tiga perkara berikut ini. Artinya hukum asalnya darah seorang muslim itu haram, tidak boleh ditumpahkan, mereka tidak boleh dibunuh. Bahkan ada ancaman yang sangat keras di dalam Al-Quranul Karim, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Dan siapa yang membunuh satu jiwa muslim mukmin, balasannya, hukumannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya, dia mendapatkan laknat, hukuman yang berat. Tapi darah tersebut boleh untuk ditumpahkan, jiwa seorang muslim boleh untuk dibunuh dengan salah satu dari tiga perkara ini, dengan sebab salah satu dari tiga perkara ini. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, yang pertama ats-thayyib az-zani, seorang yang melakukan perbuatan zina dan dia sudah menikah. Ats-thayyib az-zani, orang yang sudah menikah kemudian melakukan perbuatan zina, na'udzubillah, hukumannya adalah rajam, ditanam, dikubur setengah badan, setelah itu dilempar menggunakan batu kerikil sampai mati. Sampai mati. Walaupun dia adalah seorang muslim, walaupun dia adalah seorang yang menunaikan sholat, walaupun dia adalah seorang yang mengeluarkan zakat, darahnya halal, yakni boleh untuk ditumpahkan, dia boleh untuk dibunuh dengan sebab dia telah melakukan perbuatan zina. Dan ini hak Islam yang harus ditegakkan. Yang kedua, wan nafsu bin nafs, hukuman kisos yang kedua. Pembunuh membunuh seseorang, kemudian keluarga dari pihak yang terbunuh ini menuntut kisos, balas. Balas. Maka hukumah atau pemerintah harus menegakkan hukuman ini, kisos ini. Meskipun orang tersebut adalah orang muslim yang mengucapkan syahadah alla ilaha illallah, yang menjaga sholatnya, yang menunaikan zakatnya, tetapi dikarenakan dia telah melakukan dosa besar, yaitu membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka dia pun mendapatkan hukuman balas, yaitu kisos, dibunuh. Dibunuh. Ini hakul Islam. Yang ketiga, kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. At-tarik lidinih, yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah. Artinya dia murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Seorang muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia murtad, keluar dari Islam, maka dia diminta untuk bertaubat Kalau dia tidak bertaubat, maka hukumannya adalah dibunuh. Dibunuh. Ini hakul Islam. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, bahkan kehormatan mereka itu dilindungi dalam Islam. Dilindungi dengan sebab mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka menunaikan ibadah salat, mereka menunaikan zakat. Bahkan diharamkan atau dilindungi seperti dilindunginya kota Makkah. Kemuliaannya, kehormatan darah kaum muslimin, kehormatan dan kemuliaan harta kaum muslimin, kehormatan mereka dijaga seperti sucinya dan dimuliakannya kota Makkah. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kahurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya darah-darah kalian, kemudian harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian, suci, dijaga, dilindungi dalam syariat ini sebagaimana disucikannya hari ini, hari Arafah, di kota ini, kota Makkah, di bulan suci ini, bulan Dzulhijjah. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa besar dan mulianya kedudukan kaum muslimin serta kehormatan mereka. Insyaallah taala kita lanjutkan ba'dal adzan sedikit. Fal muadzin yuadzin tafaddal hafizakallah. Silakan adzan terlebih dahulu. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Lalu disebutkan di akhir hadis, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, dan atas Allah lah perhitungan mereka. Yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakkir innama anta mudzakkir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanya orang yang memberi peringatan. Tugasnya cuma menyampaikan peringatan saja. Diterima alhamdulillah, tidak ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak itulah yang kita hukumi. Adapun yang tidak nampak, urusan hati, maka itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak berkuasa atas mereka. Enggak bisa dipaksakan seperti ini, tidak bisa. Sebatas pemberi peringatan. Maka di akhirat nanti, illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka nanti di yaumil qiyamah, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, mereka akan dihukum dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, kemudian kepada kamilah kalian semuanya, mereka semuanya akan kembali. Summa inna alaina hisabahum, kemudian kami yang akan menghisab mereka, yang akan menghisab mereka. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya, kalau orang musyrikin tadi atau orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia menjaga salatnya, menunaikan zakatnya, zahirnya baik, zahirnya bagus, ya sudah kita hukumi secara zahir, dia adalah seorang muslim, dia adalah seorang yang menjaga ibadahnya, cukup. Tidak perlu untuk mencari tahu bagaimana kondisi hatinya dia, karena kita tidak diberi beban untuk mencari tahu, dan kita tidak diberi beban untuk menghisab mereka. Hisabnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan benar atau tidak, jujur atau tidak, bagaimana keimanannya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, ada tiga orang sahabat yang mulia yang mereka tidak mengikuti perang tersebut. Ka'ab ibn Malik, Murarah dan Hilal radhiyallahu anhum. Dan ada juga orang-orang yang lainnya selain dari tiga sahabat yang dikenal ini. Mereka juga tidak ikut perang, perang Tabuk. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang tersebut, semuanya yang tidak ikut perang ini datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam karena Rasul akan menanyai mereka apa alasannya. Maka tiga sahabat ini menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan jujur. Ka'ab ibn Malik menyampaikan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku diberi kemampuan untuk berjidal, aku diberi kemampuan untuk berdebat, aku diberi kemampuan untuk mencari-cari alasan dalam urusan dunia, aku bakal bisa dan selamat. Mungkin saya salah, tapi ketika menyampaikan dengan kemampuan saya, itu saya akan selamat. Tapi saya tahu di hadapanku adalah Rasulullah. Kalau saya dusta, kalau saya bohong, pasti Allah akan menurunkan beritanya. Maka pada hari ini saya menyampaikan, saya tidak punya alasan sama sekali. Saya tidak punya udzur. Tidak punya udzur." Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Amma hadza faqad shadaq." Orang ini telah jujur, maka berdirilah dan tunggulah sampai Allah memutuskan urusan ini. Akhirnya mendapatkan hukuman yang cukup berat, dijauhi oleh kaum muslimin dan diabadikan di dalam surat At-Taubah. Nah, tinggal giliran mereka, kaum munafikin, datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan alasan-alasannya, udurnya, "Ya Rasulullah, kami seperti ini dan seterusnya." Alasan-alasan yang nanti akan dimaklumi oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ya sudah, secara zahirnya mereka betul-betul memiliki alasan, tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari tahu bagaimana kondisi hati mereka? Tidak. Hisabnya Allah. Urusan hati mereka benar atau tidaknya, benar atau tidak alasan yang mereka sampaikan, mereka dusta atau mereka betul-betul jujur, udah urusannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memasrahkan urusan hati umat manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas bagi kita untuk mencari-cari tahu, wah fulan itu seperti ini, hatinya itu seperti ini dan seterusnya. Tidak perlu, karena kita tidak diberi beban untuk melakukan perbuatan ini. Kemudian faedah yang terakhir yang ingin kita sampaikan di majlis kali ini adalah metode dalam berdakwah. Di antara metode menyebarkan Islam dan berdakwah adalah dengan cara perang, dengan cara perang, jihad fisabilillah. Tentunya tidak seperti apa yang dilakukan oleh mereka yang menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang termasuk salah satu cara menyebarluaskan Islam dan menyebarkan dakwah Islam. Ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak peperangan-peperangan yang terjadi. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang-perang lainnya. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam. Tapi ini bukan satu-satunya cara untuk menyebarkan Islam. Bukan satu-satunya metode. Masih ada cara-cara lain selain perang. Dan diterapkannya atau diwujudkannya perang setelah melalui tahapan-tahapan. Setelah melalui tahapan-tahapan. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah mereka untuk kembali kepada jalan Rabbmu dengan cara yang penuh hikmah, bijaksana, menyampaikan mau'idhah yang baik. Kemudian kalau mereka itu ngajak debat, bantahlah dengan cara yang bagus. Ada uslubnya, ada cara-caranya. Kalau sudah sampai pada tingkatan penentangan atau permusuhan dari kaum musyrikin, maka di saat itu kaum muslimin akan menegakkan jihad melawan mereka. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Dan agama itu bukan paksaan. Agama Islam bukan paksaan. Siapa yang mau masuk Islam, alhamdulillah. Yang tidak masuk Islam, ya Allah sudah menjelaskan hukuman-hukumannya nanti di akhirat. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan yang benar, jalannya Nabi Muhammad. Wal ghayy, jalan yang menyimpang, jalan yang sesat, agamanya Abu Jahal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau seandainya Allah menghendaki, la amana man fil ard, tentunya akan beriman orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya. Kalau Allah kehendaki, semuanya akan menjadi orang mukmin. Enggak ada kaum Nasrani, enggak ada kaum Yahudi, enggak ada orang-orang musyrik. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard. Kalau seandainya Allah kehendaki, niscaya semua manusia yang ada di muka bumi ini akan menjadi seorang mukmin. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Sehingga tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi ketika sudah ada penentangan, sudah ada permusuhan, bahkan sampai terjadi peperangan, maka kaum muslimin wajib untuk melawannya. Seperti yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka Rasulullah dan para sahabatnya dianiaya oleh kaum musyrikin, mereka disiksa oleh kaum musyrikin Quraisy ketika berdakwah menyampaikan agama Islam kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarga-keluarganya. Ternyata kaum musyrikin tidak terima. Kaum musyrikin sebagian besarnya tidak terima. Bahkan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab termasuk yang menentang dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Akhirnya mereka pun berusaha untuk membunuh Nabi dan para sahabatnya, disiksa di ini seperti. Ketika mereka belum memiliki kemampuan untuk membalas kezaliman-kezaliman mereka, Rasul alaihi salatu wasallam menyuruh para sahabatnya untuk mengalah terlebih dahulu, pindah ke kota Madinah ketika itu. Ketika mereka sudah memiliki kekuatan yang besar, ketika mereka sudah memiliki kemampuan, lalu dimusuhi oleh kaum musyrikin, mereka pun bangkit melawan mereka, kaum musyrikin. Terjadilah perang Badar, terjadilah perang Uhud, terjadilah perang Khandaq, perang Hunain, dan seterusnya, perang Ahzab. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perang ini ada tahapan-tahapannya. Bukan berdakwah kemudian langsung menggunakan kekerasan atau bahkan sampai menggunakan peperangan. Masih ada cara-cara sebelumnya untuk berdakwah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian penjelasan ringkas berkaitan dengan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. تفضل حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.